hatimu buta. Aduh, aduh, aduh, kau keliru memilih diriku. Aku sangat gak keliru memilih sampean, Mas Gery. Senang? Swear. Swear, Gery. Terima kasih. Terima kasih, Mas Bos. Ini tadi permintaan dari